Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan makna ucapan Rasulullah SAW, as-sadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti jujurnya keimanan seseorang kepada Allah. Sedekah adalah bukti benarnya keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah engkau mendapati orang-orang yang banyak keimanannya kepada Allah adalah orang-orang yang paling banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang paling banyak dan benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang jujur kepada Allah, yaitu orang-orang yang paling banyak bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Berbeda halnya dengan orang-orang yang kurang bersedekah atau bahkan tidak mau bersedekah, baik kepada keluarganya, kepada orang-orang miskin. Naam. Atau membantu dakwah Allah. Maka orang-orang yang demikian tergolong adanya sifat kemunafikan pada dirinya, adanya sifat kemunafikan yang tersembunyi di dalam kalbunya. Dia bisa saja menampakkan secara zahir orang yang taat dalam ibadahnya, rajin dalam berbagai ibadah yang Allah perintahkan. Namun ketika dihasung, diberi motivasi untuk semangat dalam berbagi, semangat dalam bersedekah di jalan Allah, maka dia pun melemah. Orang yang demikian keadaannya dikhawatirkan adanya kemunafikan di dalam dirinya. Wa'iyadu billah. Maka ahlu sunnah adalah orang-orang yang harus terdepan di dalam memberi contoh kepada kaum muslimin, memberi contoh teladan kepada mereka untuk banyak bersedekah di jalan Allah, menolong orang-orang yang membutuhkan, dan sangat banyak pintu-pintu untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terbatas pada pintu-pintu tertentu. Demikianlah yang harus kita ketahui, kita pahami, dan selanjutnya kita amalkan. Tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan, ilmu yang ada pada diri kita, yang ada pada catatan kita, namun kita berusaha semampu kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul SAW menyatakan was-sabru diya. Was-sabru diyaun. Dan kesabaran itu adalah cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ucapan Rasulullah SAW, beliau mengatakan fihi nurun, di dalamnya ada cahaya, ada kesabaran itu ada cahaya, lakin nurun ma'hararatin, akan tetapi cahaya yang disertai unsur panas. Cahaya yang disertai unsur panas, membakar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam ayatnya, dalam surat Yunus ayat yang kelima, Allah berfirman, huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan matahari sebagai dhiya, sebagai cahaya yang menyinari bumi ini, bagi cahaya yang menyinari, yang memiliki unsur panas dan membakar. Wal qamara dhiya, wal qamara nura, dan bulan sebagai cahaya. Kemudian kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, فَالضَّوْءُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حَرَارَةٍ وَهَكَذَا الصَّبْرُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حَرَارَةٍ وَتَعَبٍ لِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةٍ كَبِيرَةٍ وَلِهَذَا كَانْ أَجْرُهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. نعم. الضوء, yang namanya الضوء, sinar. نعم. Labudda fihi min harara, mesti ada padanya unsur panas, unsur panas dan juga membakar. Wahakadha as-sabr, dan demikianlah kesabaran itu. Ya, ketika seorang mampu, ya, mencegah, menahan jiwanya dari hawa nafsu yang begitu beratnya, begitu sulitnya. Telah kita terangkan makna as-sabr. Ya, seseorang harus menahan jiwanya untuk selalu di atas ketaatan kepada Allah. Jiwa ini malas untuk melakukan ketaatan, lebih condong kepada hawa nafsu. Maka seorang yang beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, butuh kesabaran. Jika seorang di dalam menjauhi segala larangan Allah, butuh kesabaran. Jiwanya selalu mengajak dia kepada kejelekan, selalu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Semuanya jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, seorang harus menahan dirinya, mencegah hawa nafsunya untuk tidak terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini perkara yang berat, perkara yang sulit. Nah, demikian pula ketika seorang ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak disukai oleh jiwanya, dia pun harus bersabar. Nah, dan ini perkara yang juga sulit, perkara yang berat. Oleh karena itu as-sabru dhiya, ya, sabar itu adalah cahaya yang terang benderang. Ketika seorang dianugerahi oleh Allah sifat yang mulia ini, sifat kesabaran, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dalam segala aspek kehidupannya di dunia dan di akhir. Nah, di dunia dia akan mampu melakukan segala apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dia akan mampu menjauhi segala apa yang Allah larang. Dan dia akan mampu untuk tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tidak menggerutu dari apa yang telah menimpanya, dari berbagai musibah demi musibah. Demikianlah seorang yang memiliki sifat yang mulia ini. Dan tentunya di yaumul qiyamah nanti, di hari kiamat nanti, mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Na'am. Wasbiru innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan mereka akan disambut oleh para malaikat di pintu-pintu surga mereka dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian, ya, bukan karena salat-salat kalian, ya, dan bukan dengan penyebutan yang lainnya. Namun Allah mengatakan dalam ayatnya ketika menyebutkan, menjelaskan sambutan para malaikat kepada ahlul jannah, mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian, ya, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan tersebut, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran kalian di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan kesabaran kalian di dalam menjauhi segala larangan Allah, di dalam dengan kesabaran kalian di dalam menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sambutan dari para malaikat kepada ahli jannah. Naam. Wa hakadha as-sabru, Syekh. Demikianlah kesabaran itu. La budda fihi min hararatin wa ta'ab. Mesti ada padanya unsur panas, rasa lelah, rasa capek. Karena fihi masyaqqah, masyaqqatan kabirah. Karena ada kesabaran itu ada masyaqqah, kesulitan yang besar, penderitaan yang besar ada pada kesabaran. Sulit. Dari beberapa ayat yang telah kita bacakan di awal bab, ketika seorang ingin menjalankan perintah Allah, betapa sulitnya dia, betapa beratnya. Satu contoh, salat. Allah mengatakan dalam ayatnya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah. Lakabirah ay la thaqilah. Illa 'ala al-khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan dengan salat. Karena salat itu adalah perkara yang berat. Lagi-lagi berat. Iya kan? Berat salat itu dilakukan. Apalagi pada orang-orang munafik, betapa beratnya mengerjakan ibadah salat ini. Padahal secara kasat mata begitu ringan dilihat. Namun karena ini adalah perintah Allah, maka asyaitan tidak akan mudah berputus asa. fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka al-mukhlasin. Ya, demi kemuliaanmu ya Allah, saya pasti akan menyesatkan mereka seluruhnya, hamba-hambamu, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, ya, di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sulit untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka as-sabr ada padanya kesulitan, rasa berat, masyaqqah yang besar. Nah, ketika seorang harus bersabar di dalam tiga jenis kesabaran tersebut. Naam. Walihada kan ajruhu bighairi hisab. Oleh karena itulah, nah, pahala kesabaran itu tanpa batas. Ya, tanpa batas. Innama yuwaffas sabiru, naam, ajruhum bighairi hisab. Demikian yang Allah terangkan pada ayat yang telah kita sebutkan. Mereka akan mendapatkan, ini orang-orang yang bersabar, akan mendapatkan pahala di sisi Allah dengan pahala yang tanpa batas. Falfarqu bainan nur. Mending kata Ibn Uthaymin, falfarqu bainan nuri fi salati wa dhiya'i fi sabri. Anna dhiya'a fi sabri mashubun bihararatin. Lima fi dhalika min at-ta'ab al-qalbi, al-qalbiyyi wal-badaniyyi fi ba'd al-ahyan. Maka perbedaan antara cahaya yang ada pada sholat dan cahaya ad-diya yang ada pada sifat as-sabr, yaitu bahwasannya ad-diya, sinar cahaya yang ada pada kesabaran, mashubun biharorah, disertai dengan unsur panas dan membakar. Lima fi dhalika min at-ta'ab al-qalbi wal badani fi ba'd al-ahya. Nah, karena pada hal itu, pada kesabaran tersebut, didapati kelelahan pada qalbu, rasa lelah, dan pada badan, pada sebagian keadaan. Tidakkah demikian? Bukankah demikian? Ketika seorang mengerjakan perintah Allah terkait dengan ibadah badaniyah, rasa lelah, capek. Tapi itu adalah perintah Allah, harus dia kerjakan. Ibadah sholat, ini ibadah badaniyah, shaum, haji, nah, ibadah badan. Kalbunya pun demikian, lelah. Ya. Begitu kuatnya dia harus menahan gangguan dari syaitan. Ketika dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan, ketika dia ingin melakukan ketaatan-ketaatan, syaitan terus mengganggunya agar dia tidak melakukan ketaatan itu. Berat, sulit. Hanya orang-orang yang bersabar yang akan mampu melawan gangguan syaitan. Demikian pula ketika dia ingin terjatuh dalam perbuatan maksiat, begitu beratnya dan sulitnya, syaitan terus mengganggunya agar dia melakukan kemaksiatan itu, melakukan kejelekan itu, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga dia pun terjatuh ke dalam maksiat itu. Dan yang selamat hanya orang yang mampu menyabarkan dirinya, mampu menahan dirinya dari hawa nafsunya yang selalu mengajak dia kepada kejelekan. Demikian pula, hanya orang-orang yang bersabar mampu menahan penderitaan dari ketetapan dan ketentuan yang Allah tetapkan untuknya. Mampu bersabar, tidak ada ucapan pada lisannya keluh kesah, menggerutu. Nah, tidak ridha terhadap ketentuan Allah, anaknya meninggal dunia, lisannya diam, tidak berkata apa-apa, tidak mengucapkan sesuatu. Enam, yang termasuk perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan sesuatu yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Ketika usahanya di bumi hanguskan Allah, dia pun diam. Dia maksudnya tidak menggerutu. Diam karena ridha. Dia tidak akan mengucapkan satu kalimat yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan berbagai ujian dalam kehidupan dunia ini. Musibah demi musibah silih berganti. Namun dia pun menyabarkan dirinya. Menyabarkan dirinya. Ujian itu tidak hanya dalam bentuk seseorang kehilangan harta. Ujian ini sangat banyak. Allah akan uji kita. 6. Pada diri kita, pada keluarga kita, anak-anak kita, seluruh aspek dalam kehidupan ini, Allah akan menguji kita. Dan Allah akan melihat siapa yang benar-benar jujur keimanannya kepada Allah. Ketika dia mampu bersabar, menahan penderitaan yang berat, besar ini. Oleh karena itulah Rasulullah menggambarkan sifat yang mulia ini. As-sabru diya. Kesabaran itu adalah cahaya yang terang benderang, yang menyinari seorang hamba, ya, menyinari jalannya untuk selalu di atas kebenaran. Naam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis yang mulia ini, setelah beliau menyebutkan 6 tiga jenis kesabaran yang telah kita ketahui, kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan wal muradu anna as-sabra mahmudun wa la yazalu sahibuhu mustadian muhtadian mustamirran ala as-sawab. Yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini, as-sabru biya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, anna as-sabra mahmudun. Sungguhnya kesabaran itu adalah amalan yang terpuji. Sabar itu adalah amalan yang terpuji. Insyaallah. Wa la yazalu sahibuhu mustadian muhtadian mustamirran ala as-sawab. Dan pelakunya akan senantiasa diterangi jalannya, terbimbing dan terus menerus di atas kebenaran. Ya, orang yang mampu menyabarkan dirinya dalam tiga jenis kesabaran, maka dia akan senantiasa dibimbing oleh Allah. Nah, untuk selalu di atas kebenaran dan terus menerus di atas kebenaran tersebut. Demikian orang-orang yang bersabar di dalam kehidupan dunia ini. Asy-Syaikh Shalih Fawzan hafizahullah juga mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, والصبر يحمل الإنسان على الاستمرار في الطاعة حيث يضيء له الطريق وإذا نزلت به مشاق أو مكاره فإن الطريق يكون أمامه واضحا ولا يلتبس عليه. Kesabaran itu akan membawa seseorang untuk senantiasa terus menerus di atas ketaatan. Jadi ketika kesabaran itu akan menyinari jalannya, dan apabila Ya, jadi selalu Allah bimbing dia. Selalu Allah berikan cahaya yang akan menyinari jalannya dalam kehidupan dunia ini. Wa idza nazala fihi masyaq au makarim. Apabila terdapat kesulitan, upayahan, sesuatu yang tidak dia sukai, nah, dia mendapatkan hal itu, maka jalan tersebut ada di hadapannya. Cahaya yang selalu menyinari jalannya ada di hadapannya, wadihan, begitu jelasnya, tidak tersamarkan, ya, padanya. Selalu terbimbing. Kenapa? Karena dia mampu menyabarkan dirinya dalam ketaatan, mampu menyabarkan dirinya dalam menjauhi kemaksiatan, mampu menyabarkan dirinya di dalam menerima ketentuan dan ketetapan Allah. Sehingga terbimbing. Sehingga senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Kemudian Rasul SAW, namun perlu diketahui, seorang yang ingin mendapatkan petunjuk, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang yang naam akan bisa mendapatkan petunjuk atau suatu petunjuk, ya, al-huda itu bisa diraih dengan ilmu. Dan ilmu itu akan bisa diraih dengan kesabaran. Jadi seorang yang berhasil dalam 6 3 jenis kesabaran itu adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi bagaimana dia bisa menyabarkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah, dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, menyabarkan dirinya dalam menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah dalam keadaan dia jahil. Dia tergolong orang-orang yang tidak mengerti agama Allah. Tidak memahami agama Allah. Bagaimana dia akan bisa mendapatkan petunjuk? Nah, dari Allah. Maka butuh ilmu. Ya, seorang yang ingin mendapatkan petunjuk, maka dia harus belajar. Dan tentunya seorang yang ingin meraih ilmu ini membutuhkan kesabaran. Jadi ilmu itu bisa akan diraih dengan kesabaran. Jadi antum perhatikan, orang-orang yang tidak bisa menyabarkan dirinya, terlebih di ma'had, maka dia akan pergi meninggalkan majelis ilmu. Dia akan pergi meninggalkan majelis ilmu. Ayat Allah banyak, tidak hanya dalam perkara sholat. Allah sebutkan terkait perkara ukhuwah saja. Perintah untuk menjaga ukhuwah, persaudaraan. Orang yang tidak menjalankan perintah itu, dia akan pergi meninggalkan majelis ilmu. Akan pergi meninggalkan majelis ilmu. Jadi apa yang kita selama ini ketahui dari ilmu tidak hanya sebatas teori, dan akan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam ucapannya setelahnya ini. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, wal-Quranu hujjatun laka au alaika. Wal-Quran hujjatun lak au alaika. Al-Quran itu adalah hujjah laka, untukmu, au alaik, atau atasmu. Untukmu, yaitu Al-Quran ini akan membelamu. Al-Quran ini akan menolongmu. Naam, akan mendukungmu. Ya. Al-Quran hujjatun lak. Jadi Al-Quran itu akan bisa menolongmu. Akan bisa membelamu. Melindungimu. Au alaik. Atau Al-Quran itu akan menjadi hujjah atasmu, yang akan membinasakanmu, yang akan menghujatmu. Nah, bagaimana kedua hal ini? Ya. Ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah, "Wal-Qur'an hujjatun laka aw 'alayka." Al-Qur'an alladhi anzalahu Allah 'ala rasulih li hidayatin nas wa bayanil haqqi min al-batil. In 'amilta bihi sara hujjatan lak 'inda Allah yawm al-qiyamah. Wa in taraktahu sara hujjatan 'alayk. Naam. Wa laysa laka 'udhrun fi 'adamil 'amali bima jaa'a fil Qur'an." Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya kepada rasulnya, naam, dalam rangka untuk memberi hidayah kepada manusia. Dalam rangka untuk memberi hidayah sebagai petunjuk kepada manusia. Dan dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Nah, ayat yang sering kita baca. Ya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Ini hak, ini batil, jelas, wadah, jelas mana hak, mana batil. Telah diterangkan. In amilta bih, jika engkau mengamalkannya, jika engkau mengamalkan Al-Quran, sara hujjatan lak, maka Al-Quran itu akan menjadi hujjah untukmu. Ya, Al-Quran itu akan membelamu. Al-Quran itu akan menolongmu. Naam. Inda Allahi yawmul qiyamah, di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wa in taraktahu sara hujjatan 'alaik. Dan jika engkau meninggalkannya, meninggalkan Al-Qur'an, ya, yaitu dengan tidak mengamalkannya, hanya sebatas qira'ah faqat, hanya membaca saja, ayat demi ayat dibaca, ayat demi ayat telah didengarkan, namun hanya sekedar lewat. Ya, ayat demi ayat telah dihafalkan, begitu mutqin. Ya, masya Allah. Namun hanya sebatas hafalan, tidak ada amalan. Itulah yang namanya meninggalkan Al-Quran. Jika engkau meninggalkan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi hujjah atasmu, yang akan menghujatmu, yang akan membinasakanmu. Wa nas'allahu salamata wal afiyah. Na. Wa laysa laka 'udhrun fi 'adamil 'amali bima jaa'a fil Qur'an. Dan engkau tidak memiliki udzur, atau tidak beramal terhadap apa yang datang di dalam Al-Quran. Ya. Li'anna Al-Quran, mada kata Syekh? Li'anna Al-Qur'ana ja'aka. Karena Al-Quran itu datang kepadamu. Ya. Fahuwa yutla fil masajidi. Al-Quran itu dibaca di masjid-masjid. Wa fil majalisi. Juga dibaca di majlis-majlis. Dibaca Quran. Ya. Mentauhidkan Allah. Berbakti kepada kedua orang tua. Naam. Masih banyak lagi. Ya. Perintah-perintah Allah. Baik. Mentaati Rasulullah SAW. Ya. Mengikuti Rasulullah SAW. Tattabi'uni. Mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi. Ya. perintah-perintah, larangan-larangan, ya, di dalam Al-Quran, berita-berita, khabar yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan tentang surga, an-nar, jelas tentang para anbiya, ya, lengkap di dalam Al-Quran. Baik. Wa fil idza'at, dan Al-Quran juga ini didengar di siaran-siaran radio. Ya, banyak siaran-siaran yang menyiarkan Al-Quran. Didengar. Baik. Wa aidan Al-Quran muyassarun li kulli man yuridu ta'allumahu. Wa hadha min iqamati hujjati 'ala an-nas. Dan juga Al-Quran akan mudah bagi siapa yang ingin mempelajarinya. Jadi akan diberi kemudahan oleh Allah bagi siapa yang ingin mempelajari Al-Quran. Dan ini termasuk penegakan hujjah kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul, ya, dan kemudian menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar tegak hujjah kepada manusia, dan manusia tidak lagi memiliki alasan, ya, dengan berbagai alasan, berbagai dalih, ya, tidak sampai kepadaku keterangan demikian dan demikian, padahal telah datang rasul kepada mereka, walaupun dia tidak bertemu rasul, namun ada, ya, hadis-hadis yang sahih yang merupakan ucapan Rasulullah SAW. Ada ayat Allah dalam Al-Quran yang menerangkan, ya, tentang hal itu. Rusulan mubasyirina wa mundzirina li'alla yakuna 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul. Ya. Ini dia di antara manfaat diutusnya para rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala nam mengutus para rasul. Rusulan mubasyirina wa mundzirin. Ya, para rasul nam yang datang, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan kepada manusia, li alla yakuna 'ala an-nasi hujjatan ba'da ar-rusul, agar supaya tidak ada, nah, di antara manusia ini hujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Ini beralasan, ya, dengan berbagai alasan. Baik. Wa nasallallahu salam wal afiyah. Jadi kata Imam, dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, nah, ketika menjelaskan hadis ini, fa ma'nahu zahir, makna yang nampak, kata beliau, ya, Al-Quran hujjatun lak aw alaik, ay tantafi'u bihi in talautahu wa 'amilta bihi wa illa fa huwa hujjatun 'alayk. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Quran akan memberikan manfaat kepadamu jika engkau membacanya dan mengamalkannya. Jadi bukan sekedar dibaca. Al-Quran cuma sekedar dibaca saja. Banyak orang yang baca Al-Quran, ya, hanya sebatas qiraah faqat, hanya sebatas membaca. Dia banyak membaca Al-Quran, ya, bersamaan dengan itu dia terjatuh dalam kesyirikan. Bersamaan dengan itu dia meremehkan tauhid. Ya, baca Quran. Tapi orang yang baca Quran ini terjatuh dalam kesyirikan. Orang yang baca Quran ini meremehkan perkara tauhid. Fanasallahu salamul aziyah. Jadi harus digandengkan yang akan memberikan manfaat, ya, kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran itu akan memberikan manfaat kepadamu jika engkau membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ingat, mengamalkannya bukan hanya sebatas membacanya. Kau membacanya, mengilmuinya, ya, hanya sebatas membaca, mengilmui, tapi tidak diamalkan. Justru tujuan diturunkannya Al-Quran, ya, adalah agar mengamalkan kandungan-kandungannya, ya, agar mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Wa illa fahuwa hujjatun alaik. Jika engkau tidak, jika tidak demikian, nah, tidak membacanya, apalagi tidak mengamalkannya, maka Al-Quran itu akan menjadi hujjah atasmu. Hujjah yang akan membinasakanmu. Ya. Sekarang bagaimana mau mengamalkan? Membaca saja kurang. Ya. Sibuk dengan urusan dunia. Ya. Mau baca Quran? Betapa sulitnya menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mau mengamalkannya? Ya. Berusaha semampu kita. Ya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sibuk dibandingkan kesibukan kita. Rasul, khalifah, ya, mengurus negara, mengurus urusan kaum muslimin. Namun beliau masih sempat menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Artinya beliau selalu berusaha untuk membaca Al-Quran. Naam. Jadi di samping memiliki kesibukan yang banyak, beliau pun selalu membaca Al-Quran. Naam. Jadi orang yang memberi manfaat, orang yang akan mendapatkan manfaat dari membaca Al-Quran adalah orang-orang yang membenarkan berita-berita khabar yang terdapat dalam Al-Quran, melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Al-Quran hujjatun laka wa alayka li'anna Al-Qur'ana huwa hablullahil matin wa hujjatullahi ala khalqihi. فإما أن يكون لك وذلك فيما إذا توصلت به إلى الله وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من التصديق بالأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتعظيم هذا القرآن الكريم واحترامه ففي هذا الحال يكون حجة لك. نعم. لكان القرآن itu adalah ya tali Allah yang kokoh. Karena Al-Qur'an adalah hujjah Allah kepada makhluknya. Maka Al-Quran itu bisa jadi akan menolongmu, membelamu, dan hal itu engkau akan dapatkan apabila engkau terhubung, ya, dengan Al-Quran tersebut kepada Allah. Al-Quran menjadi penghubung antara dirimu, ya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau menegakkan kewajiban Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang agung ini. Jadi apa? Berupa membenarkan, ya, di antaranya, bagaimana menegakkan kewajiban Al-Quran Al-Azim yang mulia ini. Yaitu dengan engkau di antaranya membenarkan khabar-khabar yang datang di dalam Al-Quran. Melaksanakan perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Meninggalkan larangan-larangan. Ya? Dan juga mengagungkan Al-Quran yang mulia ini. Ya, mengagungkannya dan memuliakannya. Maka dalam keadaan yang seperti ini, Al-Quran itu akan menjadi penolong, ya, bagimu. Nah, akan membelamu. Amma in kana al-amru bil 'aks, adapun apabila perkaranya itu sebaliknya, nah, ahanta al-Quran wa hajartahu lafzan wa ma'nan wa 'amalan wa lam taqum bi wajibihi, fa innahu yakunu syahidan 'alaik yawm al-qiyamah. Ya, jika engkau menghinakan Al-Quran, engkau meninggalkan Al-Quran, baik secara lafaz, ya, tidak membaca Al-Quran, atau secara makna, tidak mempelajarinya, ya, wa amalan, ya, tidak mengamalkannya, ya, walam takum biwajibin, atau biwajibihi, engkau tidak menegakkan kewajibannya, ya, bagaimana menegakkan kewajibannya, engkau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, engkau tidak menjauhi larangan-larangan Allah, ya, engkau tidak membenarkan khabar-khabar yang datang, hanya sebatas membaca saja. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Fa innahu yakunu syahidan 'alaik yaum al-qiyamah. Maka Al-Qur'an itu nantinya akan menjadi saksi atasmu di yaum al-qiyamah nanti. Yang akan menghujatmu, yang akan membinasakanmu. Naam. Allahu musta'an. Baik, kita cukupkan insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Masih ada tersisa pertemuan hadis. Kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Jazakumullahu khairan. Tafadhal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.